nonton ondel-ondel. Nyok, nyok, kita ngarak ondel-ondel. Nyok, ondel-ondel ada anaknya. Boy, anaknya ngigel terpinteran. Boy, mak, bapak ondel-ondel ngibing. Ser, ngarak pengantin di sunat. Pada surat-surat tangan iseng jahilin kepala anak ondel-ondel taruhin puntungan rambut kebakaran anak ondel-ondel jenjing krakan krak kepala nyenya lepok kobaran bul nyang ngarak pada kebingungan lu disiramin air comberan. Pada surat-surat tangan iseng jahilin kepala anak ondel-ondel taruhin kuntungan rambut kebakaran anak ondel-ondel jejing krakan krak kepala nyenya lebok kobaran bun yang ngarah kepada kebingungan mung disiramin